baca bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, merupakan satu kegembiraan bagi kami untuk dapat bersua kembali dengan para pendengar sekalian. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, akan tetapi kita saling berdekatan di dalam hati kita. Adapun kajian kita pada hari ini akan memasuki surat ayat ke-9 dari surat Al-A'raf. Mudah-mudahan nantinya pembahasan kita terhadap ayat ini dapat mencercahkan jiwa kita dan dapat merubah perilaku kita untuk tampil menjadi muslim yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yuzlimun. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Para pendengar rahimakumullah, kalau di dalam penjelasan ayat terdahulu Allah menggambarkan tentang kesuksesan dan keberhasilan yang akan diterima atau dialami oleh orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka di dalam ayat ke-9 ini Allah menggambarkan keadaan yang sebaliknya, yaitu suatu kondisi di mana ketika amal kebaikan ditimbang dan ternyata lebih ringan daripada amal keburukan, maka yang terjadi adalah sebaiknya mereka-mereka ini akan mendapati kerugian dan akan menyesal dengan penyesalan yang sebesar-besarnya. Nah, Ustaz Fajrul, kita insya Allah sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Kira-kira bagaimana cara kita, apa kaitan konteks ayat yang kita bahas pada hari ini dengan penyambutan bulan suci Ramadan yang sudah semakin dekat? Mungkin hanya tinggal 1 atau 2 hari lagi nih, Ustaz Fajrul. Iya. Terima kasih Ustaz Perdana. Ini ayat Al-Quran kajiannya kali ini mengingatkan kita, bagi orang-orang yang betul-betul ringan timbangannya, tapi ini dalam hal keburukan, maka Allah tidak segan-segan memberitahukan kepada kita, orang itulah betul-betul orang-orang yang merugi. Iya. Siapa yang merugi? Yaitu mereka itu sendiri yang merugi terhadap diri mereka sendiri, disebabkan karena mereka itu betul-betul tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di akhir ayat Al-A'raf dari ayat 9 ini, disebabkan mereka itu selalu mengingkari ayat-ayat kami. Iya. Ustaz Perdana, di sini Allah menyebutkan faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Dijelaskan betul-betul di sini, Ustaz. Padahal ayat yang sebelumnya kita kaji itu, Ustaz, itu hanya menyebutkan faman tsaqulat mawazinuhu. Tidak ada disebutkan di sini anfusahum atau yang menunjukkan data diri mereka. Kira-kira apa rahasia dari ayat tersebut, Ustaz, ketika Allah menyebutkan dalam orang-orang yang mendapatkan sangat ringan tentang keburukannya? Kebaikannya ringan. Iya, kebaikannya. Iya. Enggak dalam ayat 9 ini, Ustaz. Iya. Artinya di sini bahwasanya kalau seseorang mendapati kegembiraan karena ternyata kebaikannya itu lebih berat daripada keburukannya, maka akan kebahagiaan itu akan membuat dirinya betul-betul bahagia, dan tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Akan tetapi kalau ternyata keburukannya yang lebih besar daripada, yang lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka yang terjadi adalah bahwa ketika dia melakukan keburukan itu, sadarilah bahwa dia tidak sebenarnya tidak menzalimi orang lain saja, akan tetapi yang lebih fatal adalah dia akan mengalami kerugian. Nah, penegasan kata khasiru ampusahum, ya, mereka itu rugi pada diri mereka, ampusahum terhadap diri mereka sendiri, untuk merupakan suatu pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa toh yang rugi itu Anda sendiri. Kenapa masih berbuat itu? Kalau Anda minum baygon, itu bukan orang lain yang rugi, tapi diri Anda sendiri. Kalau Anda dilarang untuk minuman khamar, ya, Yang rugi itu Anda sendiri. Jangan Anda pikir diri Anda hebat dan kemudian membuat orang lain dengki dan iri karena Anda minum minuman keras. Tapi ingatlah satu hal bahwasanya amfusahum khasiru amfusahum, diri Anda sendiri yang rugi. Nah, kalau kita kaitkan dengan penyambutan bulan Ramadan yang sebentar lagi insya Allah akan kita lalui, kita dapati bahwa sebenarnya ayat ini merupakan suatu peringatan kepada kita agar kita harus menyadari amal kebaikan itu, amal kebaikan yang kita miliki itu sangat sedikit. Jangan anggap amal kebaikan kita itu sudah banyak sehingga akhirnya melenakan diri kita. Tapi bagaimana dengan pernyataan ayat ini khasiru ampusahum, ya, faman khafat mawazinu. Cobalah Anda merasa bahwasanya sebenarnya timbangan keburukan Anda itu sekarang ini itu lebih berat daripada timbangan kebaikan. Ini akan memotivasi kita untuk berusaha melakukan kebaikan dan terus melakukan kebaikan. Nah, bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang besar bagi kebaikan dan ganjaran yang berlipat ganda bagi para pelaku kebaikan. Oleh karena itu, ini adalah suatu momen yang sangat-sangat penting dan harus benar-benar kita isi dengan kebaikan. Oleh karena itu, jangan memikirkan untuk menyambut bulan Ramadan ini harus apa yang nanti harus dimakan untuk berbuka atau apa yang dipersiapkan untuk sahur. Tidak, bukan itu lagi mas, bukan itu saatnya bagi kita sekarang ini. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini nanti. Setiap jam di bulan Ramadan nanti, setiap menit yang berlalu, setiap detik yang berlalu, bagaimana kita mencoba untuk mengisinya dengan kegiatan dan aktivitas kebaikan. Jangan terlalu banyak menonton televisi, jangan terlalu banyak mendengarkan radio untuk acara-acara yang tidak penting, jangan terlalu banyak asmara subuh, keluar dari salat subuh lebih banyak jalannya daripada ibadahnya. Tapi bagaimana kita berusaha untuk mengisi hari-hari kita untuk kebaikan, kebaikan dan untuk kebaikan. Ya, Ustaz Perdana, di sini sudah dijelaskan sama Allah. Allah pertama dari ayat 8 dari surah Al-A'raf yang kita kaji sebelumnya itu, di situ juga disebutkan yaitu paman sakulat mawazinuhu. Menunjukkan barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang beruntung. Yeah. Di kali ini ayat kebalikannya, waman khaffat mawazinuhu, kebaikan, tapi ini ringan kebaikannya. Yeah. Maka orang-orang itulah kata Allah akan merugi. Makanya perlu kita introspeksi diri kita, apakah kita selama ini banyak berbuat baik atau banyak berbuat keburukan. Yeah. Kalau kita sudah banyak berbuat baik, apakah itu dapat kita raih semuanya? Atau jangan-jangan gitu Ustaz Perdana, disebabkan kita selalu menggunjing orang, pahala kita habis. Disebabkan kita itu mencemoohkan orang, mencaci maki orang atau menghasut orang, itu menyebabkan amal-amal kebaikan itu menjadi berkurang. Yeah. Bahkan dalam satu hadis dikatakan orang yang sudah habis kebaikannya itu disebabkan perilakunya seperti itu, maka nanti pahalanya kebaikannya itu nanti akan diperuntukkan oleh bagi orang lain itu disebabkan selalu menggunjing, selalu mencaci maki, selalu bikin ghibah. Seperti apa yang dikatakan sebuah hadis, sungguhnya dengki itu adalah seperti memakan kayu bakar. Innama ta'kulun narul al-hataba. Begitu Ustaz. Jadi ini memang sangat sangat ditekankan sekali kepada Allah, kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita agar jangan sampai menjadi orang-orang khasiru ampusahum. Sudah rugi, sudah kita rugi mengerjakan di dunia, rugi untuk diri kita sendiri nanti di akhirat, dan kita tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan nanti di akhirat kelak nanti. Disebabkan Allah mengatakan dalam ayat, dalam firman Allah ini, itulah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat kami. Kenapa kira-kira disebutkan Ustaz ayat-ayat kami kata Allah? Iya, Yang harus pertama kita pahami sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad Sya'rawi di dalam beberapa penafsirannya terdahulu, bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat itu ya, itu ada terkadang dimaknakan dengan Al-Qur'an, ada terkadang dimaknakan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengatakan bi ayatina, itu untuk menunjukkan ke keseluruhannya, apakah itu melalui penjelasan Al-Qur'an ataukah melalui penjelasan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di sekitar kita. Nah, orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang sebenarnya menzalimi tanda-tanda tadi. Dia tidak mau mengikuti Al-Qur'an ya, walaupun Al-Qur'an itu sudah dilantunkan di masjid subuh sebelum kita tidur saja sudah terdengar bacaan Al-Qur'an ya. Maghrib sebelum kita mandi itu Al-Qur'an sudah dilantunkan ya. Di TV-TV, di radio Al-Qur'an sudah dilantunkan. Akan tetapi ternyata kita tidak, masih banyak di antara kita yang tidak melaksanakan dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an ini. Itu yang satu. Kemudian yang lain lagi adalah ketika kita tidak menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di dalam diri kita sendiri. Ketika kita sakit, kita tidak sadar bahwasanya sakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita itu adalah media atau sarana untuk mengingatkan diri kita kembali bahwa ternyata diri kita ini lemah. Ya kan? Ketika rambut kita sudah beruban misalnya, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahwasanya dulu Anda berambut hitam masih kuat, ternyata sekarang Anda sudah beruban. Yang harus Anda ingat adalah bahwa uban itu menunjukkan kedekatan diri Anda dengan batas waktu yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Begitu juga dengan tanda kekuasaan Allah yang lain, bahwasanya pohon-pohon, tanaman, angkasa, itu semua adalah salah satu gambaran betapa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Besar dan Maha Pencipta akan seluruh alam semesta ini. Tangkap itu, ambil itu, jadikan itu sebagai hidayah, maka kamu tidak akan zalim kepada ayat-ayat kami. Akan tetapi ketika kamu ingkar, ketika kamu tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya Al-Qur'an saja yang kamu ingkari, akan tetapi petunjuk Allah yang berada di sekitar kamu itu juga sudah kamu ingkari. Jadi maknanya sangat luas di sini. Akan tetapi orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang tidak mampu memahami isi kandungan Al-Quran dan tidak mampu mengambil iktibar dari segala apa yang terjadi di dalam kehidupan. Ya, Ustaz Perdana, ini sangat menarik sekali ini Ustaz Perdana. Ya, dengan menyebutkan bi ayatina dan sudah dijelaskan. Alhamdulillah kita dapat memahaminya mudah-mudahan. Mm-hmm. Tapi di akhirnya itu memakai fi'il mudhari, Ustaz. Aha. Sebetulnya bisa saja bima kanu bi ayatina zalimin. Ya. Misalnya begitu, Ustaz. Tapi ini memakai yazlimun. Kira-kira apa kira-kira indikasinya terhadap iya, fi'il mudhari tersebut, Ustaz? Iya, subhanallah. Setiap peletakan kata dan kalimat di dalam Al-Quran itu punya nilai tersendiri atau punya makna sendiri. Tidak ada yang bebas nilai atau tanpa nilai. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata yazlimun atau fi'il mudhari, karena di dalam kaidah sendiri fi'il mudhari itu menunjukkan li tadawum atau li istimrar, sesuatu yang dilakukan secara kontinu, dulu ala tajaddud, wal istimrar, sesuatu yang terus dilakukan dan terus diperbaharui gitu. Yeah. Selesai dilakukan, besok dilakukan lagi. Nah, gambaran Al-Qur'an di dalam melalui keterangan Al-A'raf ayat 9 ini untuk menggambarkan bahwa kezaliman yang mereka lakukan itu bukan hanya sekali atau dua kali saja, akan tetapi dilakukan secara kontinu, dilakukan secara istimrar, terus-menerus. Bahkan kezaliman yang mereka lakukan bukan pada level yang sama saja, akan tetapi meningkat dari satu level ke level lainnya. Kalau hari ini mereka hanya tidak mau melaksanakan salat, yeah, mungkin besok, lusa, atau beberapa bulan yang akan datang mereka mengingkari keberadaan salat itu. Atau ketika mereka hari ini tidak salat, maka ketika sampai bulan Ramadan yang insya Allah akan kita hadapi ini, tingkatan mereka, level kezaliman mereka itu sudah naik satu tingkat lagi dengan tidak mau melaksanakan puasa. Nah, ini namanya. Kalau bulan puasa kemarin dia bisa puasa sebulan penuh, maka ketika mereka melakukan kezaliman, maka ketika sampai pada Ramadan kali ini puasa yang akan mereka jalani itu adalah kurang dari sebulan atau kurang dari waktu puasa yang sudah ditetapkan. Yes. Ini namanya peningkatan level di dalam kezaliman. Makanya itulah salah satu rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala sini meletakkan fi'il mudhari' yang berfungsi sebagai litajaddud wal istimrar. Terus Ustaz, kira-kira apa pelajaran yang diambil dari akhir ayat ini, Ustaz? Iya. Sekali lagi bahwa disesuaikan dengan momen puasa yang akan kita hadapi sebentar lagi, bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk waspada agar tidak menzalimi diri kita, karena zalim itu adalah suatu kegelapan, dan kegelapan itu adalah sesuatu yang membuat seseorang tidak mampu melakukan apapun. Kezaliman hanya akan membuat diri seseorang itu merasa resah dan akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada habis-habisnya. Oleh karena itu, ingatlah bahwa ketika seseorang melakukan kezaliman, maka pada saat itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah penyesalan yang tidak akan ada habis-habisnya. Oleh karena itu, bertepat dengan momen Ramadan yang akan kita masuki ini, marilah benar-benar kita manfaatkan Ramadan ini sebagai ladang aktivitas amal kebaikan kita. Bukan kesempatan yang terbesar untuk menonton TV atau untuk bercerita kepada orang lain atau untuk bekerja lebih keras hanya sekedar untuk mengumpulkan uang untuk mempersiapkan apa yang akan dipakai, baju apa yang akan dipakai anak-anakku, dan bagaimana rumahku harus dipersiapkan. Bukan itu lagi saatnya, akan tetapi marilah kita berbuat kebaikan untuk kepentingan diri kita dan juga kepentingan masyarakat kita. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sambut Ramadan ini dengan perasaan gembira, karena orang yang menyambut Ramadan dengan perasaan gembira akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.